Deras air mataku, tak tertahan lagi. Menanti kepastian tentang kita. Kau masih juga bersamanya, masih mencintainya. Maafkanlah sayangku atas keadaan. Kamu tak pernah jadi kekasihku. Wajahnya selalu terbayang saat kau di sisiku. Aku dan kamu takkan tahu mengapa kita tak berpisah. Walau kita takkan pernah satu, biarlah aku menyimpan bayangmu dan biarkanlah semua jadi kenangan yang terlukis di dalam hatiku. Meski cinta harus terbagi dua. Mungkin kamu tak pernah tahu betapa sakitnya aku. Aku dan kamu takkan tahu mengapa kita tak berpisah. Walau kita